Pasal 2. Anak-anakku, saya menulis ini kepada kalian supaya kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil itu. Ia akan memohon untuk kita di hadapan Bapa. Dengan perantaraan Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni. Dan bukannya dosa-dosa kita saja, melainkan dosa seluruh umat manusia juga. Kalau kita taat kepada perintah-perintah Allah, itu tandanya bahwa kita mengenal Allah. Orang yang berkata, "Saya mengenal Allah," tetapi tidak taat kepada perintah-perintah-Nya, orang itu pendusta. Dan Allah tidak berada di dalam hatinya. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Saudara-saudara yang tercinta, yang saya tulis ini bukanlah suatu perintah yang baru. Ini perintah lama yang sudah disampaikan kepadamu sejak kalian mulai percaya kepada Kristus, yaitu berita dari Allah yang sudah kalian dengar sebelumnya. Meskipun begitu, perintah yang saya tulis ini baru juga karena kebenarannya dapat dilihat pada diri Kristus dan pada diri kalian. Sebab kegelapan semakin lenyap dan terang yang benar sudah mulai bersinar. Orang yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi orang itu masih membenci saudaranya, orang itu masih berada dalam kegelapan sampai sekarang. Orang yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang sehingga tidak ada sesuatu pun padanya yang akan menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan. Ia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Sebab kegelapan itu membuat dia tidak bisa melihat. Saya menulis kepadamu, anak-anak, sebab dosamu sudah diampuni karena Kristus. Saya menulis kepadamu, bapak-bapak, sebab kalian mengenal dia yang sudah ada sejak awal mula. Saya menulis kepadamu, orang-orang muda, sebab kalian sudah mengalahkan si jahat. Saya menulis kepadamu, anak-anak, sebab kalian mengenal Allah Bapa. Saya menulis kepadamu, bapak-bapak, sebab kalian mengenal sabda yang sudah ada sejak awal mula. Saya menulis kepadamu, orang-orang muda, sebab kalian kuat. Perkataan Allah ada di dalam hatimu, dan kalian sudah mengalahkan si jahat. Janganlah mencintai dunia ini, atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Anak-anakku, akhir zaman sudah dekat. Sudah diberitahukan kepadamu sebelumnya bahwa musuh Kristus akan datang. Dan sekarang sudah muncul banyak orang yang memusuhi Kristus. Itu tandanya bahwa akhir zaman sudah dekat. Musuh-musuh Kristus itu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Karena mereka sebenarnya memang bukan orang-orang kita. Kalau mereka orang-orang kita, tentu mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi mereka meninggalkan kita supaya jelaslah bahwa tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar termasuk golongan kita. Tetapi kalian sudah menerima Roh Allah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus, dan itu sebabnya kamu semuanya mengenal ajaran yang benar. Jadi saya menulis ini kepadamu bukannya karena kalian tidak mengenal ajaran yang benar, tetapi malah karena kalian sudah mengenalnya, dan kalian juga tahu bahwa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu. Yang berdusta adalah orang yang berkata bahwa Yesus bukannya Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Orang itu musuh Kristus. Ia tidak mengakui Bapa maupun Anak. Orang yang tidak mengakui Anak berarti tidak menerima Bapa juga. Dan orang yang mengakui Anak berarti menerima Bapa juga. Sebab itu, berita yang sudah kalian dengar sejak kalian mula-mula percaya haruslah kalian jaga baik-baik di dalam hati. Kalau berita itu kalian perhatikan baik-baik, kalian akan selalu hidup bersatu dengan Anak dan dengan Bapa. Dan inilah yang dijanjikan Kristus sendiri kepada kita, hidup sejati dan kekal. Saya tulis ini kepadamu mengenai orang-orang yang sedang berusaha menipu kalian. Tapi mengenai kalian sendiri, Kristus telah mencurahkan roh-Nya padamu. Dan selama roh-Nya ada padamu, tidak perlu ada orang lain mengajar kalian. Sebab roh-Nya mengajar kalian tentang segala sesuatu. Dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu, hendaklah kalian taat kepada apa yang diajarkan oleh roh itu, dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus. Jadi anak-anakku, tetaplah hidup bersatu dengan Kristus, supaya nanti pada waktu Ia datang, kita menghadap Dia dengan penuh keberanian, dan tidak bersembunyi karena malu. Kalian sudah tahu bahwa Kristus hidup menurut kemauan Allah. Sebab itu, kalian harus tahu pula bahwa setiap orang yang hidup menurut kemauan Allah adalah anak Allah.